Pertanyaan pertama. Baik Ustaz, pertanyaan pertama. Seorang yang berpoligami menempatkan istrinya dalam satu rumah. Namun istri pertama senang kalau satu rumah katanya supaya ada teman. Apakah ini dibolehkan? Menempatkan beberapa istri dalam satu rumah, barakallahu fikum, ada perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi intinya adalah dua perkara. Yang pertama, kita mencontoh Rasulullah SAW, bahwa disebutkan di dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW memiliki rumah-rumah. Artinya tidak disatukan dalam satu rumah. Itu contoh yang baik, teladan yang baik dari Rasulullah SAW. Innal ladzina yunadunaka fil hujurati. Disebutkan hujurat. Min wara'il hujurat, di belakang hujurat, di luar-luar hujurat. Berarti Rasulullah SAW memiliki sekian kamar, sekian rumah. Apakah kecil ataupun besar, tetapi terpisah rumahnya. Bukti lainnya, kalau rumah-rumah istri-istri Nabi itu terpisah-pisah, ada istilah Zainab menziarahi Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Sudah kita baca kemarin, bagaimana Safiyyah mendatangi Rasulullah SAW menziarahi rumah Aisyah. Berarti terbeda-beda rumahnya. Dan itu yang sunnah. Dipisahkan masing-masing satu rumah. Walaupun memang waktu itu rumah-rumah mereka, rumahnya istri-istri Rasulullah SAW adalah seperti kamar-kamar. Maka disebut dengan hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati. Karena memang rumahnya ya satu kamar itu saja. Tayyib. Tetapi mereka terpisah-pisah. Dan itu yang sunnah. Atau dalam ayat lain dikatakan fi buyutin. Di rumah-rumah. Disebut di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu pun yang dimaksud adalah rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa mereka masing-masing dari istri si Nabi memiliki rumah-rumah sendiri. Itu yang sunnah. Baik, sekarang yang kedua. Apakah boleh disatukan? Sebagian mereka menyatakan syaratnya adalah keridhaan sang istri tadi, atau bukan sang istri, istri-istri. Keridhaan mereka. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, wala tudaruhun. Tempatkanlah mereka, rumahkanlah mereka, di tempat-tempat sesuai dengan apa yang kamu tinggali. Artinya nilainya seperti apa yang kamu tinggali dari tempat yang kamu tinggali. Dari semampu kalian, tetapi jangan membuat madarat mereka. Fala tudaruhunna, jangan membuat madarat berarti kembalinya pada mereka. Apakah mereka bermadarat atau tidak? Kalau mereka merasa bermadarat, apakah ada yang memang cemburunya sangat tinggi sehingga dia tidak tenang kalau melihat suaminya bersama istri yang lain di rumahnya, di depan matanya, maka tentunya itu adalah sesuatu yang madarat. Maka tidak boleh. Jadi dibolehkan kalau mereka semuanya ridha, mungkin ada, wallahu ta'ala alam, walaupun jarang, mungkin saja ada yang mereka akur dan saling ridha. Sehingga mereka tidak ada cemburu di kalangan mereka. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tetapi secara fitrah, wanita dalam keadaan demikian selalu pencemburu. Sehingga masih ada lagi yang membahas, boleh di satu rumah kalau kamarnya terpisah-pisah. Sebab tidak boleh mereka saling melihat aurat. Tidak boleh mereka saling melihat aurat. Terpisah-pisah kamar pun masih dibahas lagi. Yaitu kamar-kamar dalam keadaan tidak bisa saling mendengar suara. Barakallahu fikum. Semua itu dibahas oleh para ulama karena melihat bagaimana para wanita sangat pencemburu. Dan para wanita itu seperti gelas-gelas kristal yang mudah pecah. Awalnya mungkin Masya Allah akrab. Tetapi ketika melihat, terjadilah apa yang terjadi, gelas kristal tadi pecah, dan kemudian hilang apa yang kamu dapatkan sebelumnya. Rasulullah salamah wal afiyah. Sehingga kalaupun dibolehkan, maka dengan syarat-syarat tersebut. Tetapi yang paling afdal seperti Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, ketika beliau dalam keadaan Rasulullah SAW wafat, beliau ada di mana? Di istri keduanya, di pinggir kota. Berarti berbeda istrinya Abu Bakar, yang satu di dalam kota, yang satu lagi di pinggir kota, di luar kota. Barakallahu fikum, menunjukkan mereka menempatkan istri-istrinya terpisah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya, Ustaz. Jadi saya tinggal di rumah orang tua saya dengan istri, dan saya anak pertama. Saya harus mengurus bapak saya yang sudah tua. Dan di sini ada adik kandung saya dan istrinya juga tinggal bersama. Namun istri dan adik saya selalu tidak akur. Selalu ada keributan. Pertanyaan saya, bagaimanakah saya menangani hal ini? Sedangkan saya harus mengurus orang tua saya. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kayaknya sering saya jawab ya. Artinya sering masuk pertanyaan yang mirip demikian. Oh gitu, Ustaz. Iya, memang kalau disatukan di satu rumah bersama orang tua dan di sana ada ipar, selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Sehingga kalau engkau memang ingin membantu orang tua dan ingin mengurus orang tua, dan itu baktimu kepada orang tua, masya Allah, semoga Allah berikan pahala yang besar, hendaklah engkau cari rumah yang dekat orang tuamu, sehingga tetap rumahnya terpisah, tetapi engkau bisa datang pagi, datang sore. Kalau memang harus dimandikan, pagi dimandikan, kemudian sore datangnya lagi dijenguk untuk dimandikan kembali, ila akhirnya. Kalau memang sudah tua sekali ya, sudah tua renta misalnya, tetapi hanya tetangga saja, sehingga kalau ada apa-apa kamu tahu dan kamu dekat, tetapi rumah tetap terpisah, karena di sana ada alhamu, ada ipar, walhamu al-maut. Kadang-kadang ada ipar. Kalaupun iparnya perempuan, sama-sama perempuan, istrimu perempuan, iparmu perempuan, tapi entah bagaimana, selalu saja ada persaingan di sana. Wallahu ta'ala alam. Kenapa persaingan? Sang adik perempuan ingin bahwa kakak laki-lakinya harus diistimewakan, sehingga merasa apa yang dilakukan oleh istrinya selalu kurang. Kok enggak diginikan, kok enggak digitukan, harusnya demikian. Ya, itu juga naw' minal ghairah, itu juga satu jenis dari kecemburuan. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan 3. Bismillah. Maaf Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya seorang istri yang sudah kebiasaan ketika tidur selalu membelakangi suaminya dalam keadaan suka ataupun sedang tidak suka? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, tidur yang sunnah adalah menghadap ke kanan, sehingga artinya dengan sisi kanannya di bawah begitu ya, sehingga kamu ajarkan pada istrimu untuk tidur demikian. Sunnahnya tidur itu merebahkan diri dengan sisi kanan di bawah. Barakallahu fikum, sehingga engkau sebagai suami hendaklah berada di kanannya dia, sehingga dia menghadap kamu terus. Kalau memang demikian, barakallahu fikum. Sehingga selebihnya memang tidak harus demikian. Itu adalah yang sunnah untuk menghadap kanan. Barakallahu fikum. Kalau diminta oleh suami, maka ya harus taat bagi para istri. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada masalah. Setelah selesai urusan suami istri, ya silakan mau tidur menghadap ke kanan, membelakangi suami atau bagaimana, enggak ada ruginya. Artinya enggak ada masalah kalau tinggal tidur saja begitu. Yang jadi masalah adalah apakah ketika engkau menginginkannya dia menerima atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Kalau itu berkait dengan hadis, kalau suami mendatangi sang istri, maka istri tidak boleh menolak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, bismillah, mau bertanya Ustaz, jika istri dalam keadaan haid dan bersenang-senang dengan suami sampai merasa nikmat, apakah istri wajib mandi junub? Jazakallahu khairan. Ya, biasanya memang yang namanya merasakan kenikmatan itu beriringan dengan keluarnya mani. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada salah seorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, Inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Aku bertanya kepadamu, bagaimana kalau aku mimpi dan aku mendapatkan basah? Dijawab, Al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Artinya air mandi itu karena sebab air mani yang keluar. Tetapi masalahnya itu adalah toharah. Mandi tersebut, mandi janabah, itu adalah toharah. Toharah itu untuk kamu atau syarat untuk beribadah, sholat misalnya. Barakallahu fikum. Sedangkan kau dalam keadaan haid. Sehingga barakallahu fikum, kamu mandi pun kamu tetap tidak tahir karena engkau dalam keadaan haid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya dari hamba Allah yang ingin bertanya terkait permasalahan hubungan suami istri. Apakah diperbolehkan bagi sepasang suami untuk memainkan milik si istri? Begitu pula sebaliknya, yang mana dengannya akan timbul rasa cinta dan kasih sayang serta akan membuat istri lebih terangsang. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Nah, saya mendengarkan beberapa ucapan para ulama masalah ini. Jawabannya barakallahu fikum seperti apa yang sudah kita sampaikan, bahwa semuanya boleh kecuali jima dari dubur dan jima ketika haid. Selebihnya silakan, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum annasyitum. Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu adalah kebun kalian. Silakan datangi bagaimanapun kalian atau dari manapun. Barakallahu fikum, karena kalimat anna syi'tum bisa bermakna dari manapun, bisa bermakna bagaimanapun. Ayat ini turun adalah ketika hijrah, setelah hijrah kaum muhajirin menikahi para wanita-wanita ansar. Di antara mereka ada yang memang janda yang sudah pernah menikah, sehingga mereka merasa kaget dengan kebiasaan muhajirin yang berbeda dengan kebiasaan ansar dalam masalah urusan ranjang, urusan suami istri. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kami pernah mendengar dari Yahudi kalau jima dari belakang itu nanti anaknya lahir juling, matanya itu juling kalau dari belakang. Kemudian turun ayat ini, yang disilahkan dari depan, dari belakang itu adalah kebun kalian, dan juga silahkan bagaimana kalian menikmati istri, disebutkan di dalam Al-Quran dengan matti'uhunna atau dengan bahasa tamattu'. Dan itu sering diucapkan juga oleh para ulama, kalimat tamattu'. Tamattu' itu artinya bernikmat-nikmat dengan istri. Jangan sampai yang haram. Yang haram adalah jima dari dubur dan jima ketika haid. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kita menyikapi seorang suami yang suka berbicara, bercanda kepada yang bukan mahramnya? Contoh, si suami sedang menawar ketika mau beli dengan mbak tetangga. Si suami bicara menawar, tetapi tidak berlebihan. Bukankah kita harus menjaga pandangan kepada wanita yang tidak mahram dan tidak berlebihan dalam berbicara? Nah, jelas yang sebaiknya adalah untuk urusan demikian biarkah wanita dan wanita. Artinya sang istri yang membeli kepada si mbak tukang sayur tadi, yang menawarnya dan sebagainya. Jangan suaminya. Barakallahu fikum. Kalau terpaksa ada halangan tertentu dan harus suaminya, maka hendaklah sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Jadi sekedarnya saja urusan, nih uangnya, nih sayurnya, tempe, ini selesai. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak wabah COVID-19 atau COVID-19, terus terang kami sangat jarang melakukan hubungan suami istri. Karena anak-anak selalu di rumah, Kami selalu susah mencari kesempatan untuk melakukan hubungan suami istri ketika di rumah. Kasihan. Biasanya sebelum COVID mewabah, kami selalu melakukannya ketika anak berada di sekolah. Apakah kami harus bersabar atas keadaan seperti ini, atau ada solusi lain? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya harus sabar berarti. Mungkin solusi berkait dengan tempat. Apakah dia memiliki kamar tersendiri yang terpisah dari anak-anak atau bagaimana begitu? Kalau memang tempatnya cukup, seharusnya memang harus terpisah. Anak-anak tersebut harus di kamar tersendiri. Paling tidak ada 3 tempat, yaitu untuk suami istri, ibu bapaknya, untuk anak-anak yang laki-laki, untuk anak perempuan. Kalau cuma 2 kamarnya untuk orang tua, untuk anak-anak perempuan dan anak laki-laki, di ruang tengah, ruang tamu, di karpet dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ini solusinya ya pembagian tempat saja. Artinya supaya jangan sampai ada yang tidur bersama orang tua. Barakallahu fikum. Tapi tentunya itu setelah nasihat tadi, sabar. Karena ini memang musibah. Yang namanya musibah itu berkait dengan sekian masalah yang ternyata kita dapati sekarang ada pula yang merasakannya dari sisi ini. Yang biasanya dia baik-baik saja dengan suaminya, bisa melakukan hubungan suami istri dengan mudah, sekarang jadi susah. Ternyata itu juga dampak dari musibah adanya pandemi COVID-19. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas kajian yang disampaikan dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Kaum muslimin, di bagian tadi telah kita ikuti indahnya Kulkas Sakinah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Islah Tunisia karya Imam Nasa'i. Semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar. Adapun bagi Anda yang belum terjawabkan, insyaAllah akan disampaikan kepada beliau pertanyaan pekan depan insyaAllah Ta'ala. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.